Tsumma qalat. Barakallahu fikum. Ya. Aisyah kemudian bertanya atau berkata kepada orang-orang yang di sekitar beliau, bi'auha min syarril Arab malakah. Jualah budak wanitaku ini kepada orang-orang pedalaman yang memiliki, ya, sejelek-jelek orang pedalaman. Jadi barakallahu fikum, Aisyah ini menginginkan wanita tadi dijual, dijual saja, budak tersebut dijual saja. Barakallahu fikum kepada orang-orang pedalaman. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Yang pertama, bolehnya perbudakan dalam Islam. Boleh. Bolehnya perbudakan dalam Islam. Ingat, budak itu bukan pembantu. Bukan, ya, barakallahu fikum, TKW-TKW atau TKI-TKI itu bukan budak. Barakallahu fikum. Jadi, sekali lagi, seperti itu bukan budak. Budak itu, barakallahu fikum, terkadang tawanan perang. Dan budak itu kadang muslim, kadang kafir. Atau budak itu dia adalah orang yang diambil, diurus, dijadikan budak oleh orang lain, ya. Kemudian dijual lagi kepada orang lain, maka tetap statusnya budak kalau sebelumnya adalah budak. Barakallahu fikum. Namun di sana ada keutamaan memerdekakan budak. Ya, di antaranya barakallahu fikum akan terhalangi dari neraka setiap tubuh, ya, setiap tubuh, tulang-tulang orang yang memerdekakan budak, dikarenakan memerdekakan budak, barakallahu fikum, dikarenakan memerdekakan budak dengan sebab, ya, yang dia lakukan. Ini menunjukkan barakallahu fikum, memerdekakan budak itu ada keutamaan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, diambil faedah juga dari hadis ini, jawaz iktil abdil mamluki ba'da mauti sayyidihi. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Said Ruslan dalam syarah Adabul Mufrad, beliau menyatakan bolehnya memerdekakan budak setelah tuannya meninggal. Jadi tidak harus ketika tuannya hidup, meninggal pun boleh dimerdekakan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang, ya, disebutkan dalam hadis ini, ya, dimerdekakan barakallahu fikum ketika Aisyah sakit atau dijual barakallahu fikum ketika Aisyah sakit barakallahu fikum. Kemudian yang sebelumnya padahal, ya, mereka ini atau wanita ini barakallahu fikum ingin merdeka. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, benarnya sebuah sihir. Maksudnya sihir itu benar-benar ada. Bukan, yang dimaksud adalah sihir itu boleh. Sihir itu nyata, benar-benar ada.